بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. باب berbakti kepada orang tua yang musyrik. Al-walid itu mencakup ab dan mencakup ayah dan ibu. Sehingga bab ini ialah bab menjelaskan tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua yang beda agama, yang dia musyrik atau dia kafir. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة قال حدثنا سماك بن حرب عن مصعب ابن سعد عن أبيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى ترون tentang saya 4 ayat dari kitab Allah Azza wa Jal. Yang pertama, kanat ummi halafat, dulu ibu saya bersumpah, alla ta'kula wa la tashraba, dia tidak mau makan, tidak mau minum, hatta ufariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga saya berpisah atau memisahkan diri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni murtad dari agamanya. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bila kedua orang tua itu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada aku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu di situ, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan temanilah kedua orang tua tadi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik di dunia ini. Ini khanafitina azakumullah yang telah kita baca kemarin pada pertemuan yang lalu, dan ini pula tujuan dibawakannya hadis ini dalam bab yang ke-13 oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari sini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada orang tua yang non muslim sekalipun itu diperintahkan dalam Al-Quran. Namun berbakti di sini khanafitina azakumullah tidak secara mutlak, namun dikaitkan dengan perkara keduniaan saja. Tamam, dengan nas ayat ini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah kedua orang tua tadi itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dalam perkara dunia saja. Tamam? Adapun dalam urusan agama, dalam perkara prinsip, maka tidak boleh kita mentaati kedua orang tua. Dengan ayat ini pula, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksa kita untuk syirik, memaksa kita untuk kafir, memaksa kita untuk Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Hindu atau Buddha atau agama-agama yang lainnya yang dianut oleh orang tua tadi, maka fala tuti'huma. Kita tidak boleh mentaati kedua orang tua tadi. Tamam? Harus tegas sikapnya. Lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana yang sebutkan kemarin. Bagimu agama kamu dan bagi saya agama saya. Ini rincian-rinciannya. Sehingga tetap ikhwanabitina azakumullah. Walaupun orang tua itu non-muslim, kita berkewajiban untuk menyambung hubungan silaturahmi dengan dia. Berbakti dengan dia. Kepada dia. Dalam perkara kedua saja. Bil ma'ruf. Dengan perkara yang ma'ruf. Hadir. Wasaniyah. Ayat yang kedua. Inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Saya dulu pernah mengambil sebuah pedang yang saya sukai. Pedang yang termasuk ghanimah. Barang rampasan perang. Faqultu ya Rasulullah. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, habli hadza. Berikan pedang ini untuk saya. Dalam keadaan belum dibagi ghanimah ketika itu. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mengambil pedang yang dia sukai. Bagus kayaknya ini. Dia ambil sama beliau, ya Rasulullah, berikan saya kepada saya pedang ini. Fanazalat, maka turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka semua bertanya tentang anfal, harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Maka jawabannya, katakanlah al anfal itu hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menentukan mau dikemanakan harta rampasan perang ini. Hadahu. Dari sini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita. Ini babnya bab jihad ini. Tamam? Kalau kaum muslimin yang berperang dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, memerangi orang-orang kafir di front jihad fi sabilillah yang syar'i. Kemudian kaum muslimin memenangkan pertempuran dan memperoleh sekian banyak harta rampasan perang, maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari ghanimah yang ada sebelum dibagi. Tamam? Begitu. Dan ancamannya keras ya, ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ada salah seorang maulanya meninggal, beliau mengatakan huwa finnar. Di neraka. Orang heran. Kenapa kok di neraka? Ternyata dicek jenazahnya, dia menyembunyikan syiraku na'lin, tali sendal. Tali sendal disembunyikan sama dia dari harta ghanimah sebelum dibagi. Bayangkan, tali sendal. Sekarang mungkin harganya berapa? Paling 1000 perak. Nggak sampai. Tali sendal disembunyikan sama dia dari ghanimah dalam keadaan belum dibagi. Belum dibagi. Sudah diancam oleh Rasulullah SAW. Wa finnar. Di neraka dia. Allahul Musta'an. Maka di sini khana fitina asyakumullah. Ghanimah itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan setelah beliau diserahkan kepada Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang menguasai mereka. Atau Amirul Jihad dalam masalah ini. Dan ketentuannya disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang pembagian-pembagian mereka tadi. Hadahullah. Wasalitah. Perkara yang ketiga ialah. Sebentar, saya mau tanya sekarang. Negi Abdul Malik. Sekarang kaum muslimin jelas. Menang perang ceritanya. Banyak ghanimahnya. Dalam keadaan antum sebagai salah seorang prajuritnya, mujahidinya, yang jelas-jelas pasti dapat jatahnya. Ghanimah, dapat itu. Banyak pokoknya, ada mobil, ada tank, ada ini, ada itu. Hah? Wah, ada budak, segala macamnya, luar biasa sudah. Ini pasti dapat, yang namanya mujahid, dapat. Entah satu saham, kalau dia nggak pakai kendaraan, atau kalau dia pakai kendaraan dapat 3 saham. Tamam? Tayyib. Pertanyaan saya ialah, apa hukumnya antum menjual jatah ghanimah tadi kepada seorang? Antum ngomong sama Maksudin. Gimana Maksudin? Saya ini jelas yakin asli dapat jatah ghanimah. Menang perang kaum muslimin. Saya mujahidnya. Saham. Masya Allah, sebanyak ini ghanimahnya. Gimana? Antum berani beli berapa? Punya saya ini. Sudah saya tawar ke antum komisi miliun. Oke. Tawar-menawar dia. Setuju dia. Saya jatah kamu tak beli 50 juta. Dalam keadaan ghanimahnya belum dibagi. Belum dibagi. Sudah kelihatan barangnya. Sudah kelihatan tumpuk sama amirnya. Kelihatan. Masya Allah. Ada tank, ada mobil, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Hah. Melihat sendiri dia. Tahu dia. Ada tank segala macam. Masya Allah. Zen-zen barangnya ini ya. Mana budaya barangnya. Hah. Ya apa hukumnya ini? Tidak boleh. Lu kenapa tidak boleh? Oh begitu. Oh begitu ya, Masya Allah. Dalam keadaan sudah kelihatan barangnya. Ditumpuk di lapangan. Barangnya. Masya Allah ya. Boleh? Tidak boleh? Tidak boleh. Dengan nas hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan yang lainnya disahihkan sama Syekh Al-Albani wa Syekh Muq bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Naha Rasulullah SAW an bai'il maghanim hatta tuqsam. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual harta rampasan perang hingga dibagi terlebih dahulu. Tamam? Ada nas jelas itu. Dan juga karena di antara alasannya ialah sebab enggak jelas dapat berapa dia. Sudah dijual 50 juta rupiah. Ternyata bagian dia cuman satu sudah motor. Jual paling loh, second seperti itu paling 7 juta, 10 juta. Rugi pembelinya ini. Untung yang jual tadi itu. Nah, sudah motor, 50 miliun. Kayak mendadak. Ayo. Atau sebaliknya. Sudah dijual sama dia 50 juta. Ternyata mendapatkan jatah yang sangat banyak. Dia mendapatkan tank satu. Mendapatkan kijang satu. Budaya 5. Dan jadi misalnya, Masya Allah itu harganya miliaran ini. Untung itu Pak Masudinya ini. Sebagai pembelinya ini. Tamam? Sehingga tidak diperbolehkan dengan nas hadis tadi. Itu kalau ada ghanimah. Tamam? Wasalita. Yang ketiga. Ini marufu. Saya dulu pernah sakit. Katanya saat ini lokas. Fa'atani Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya, datang menjenguk saya. Faqultu. Lalu saya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an uqsima mali." Saya hendak membagikan harta saya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ikhwan, sakitnya beliau ini ketika sedang hajjatul wada. Sedang haji wada, sehingga sakitnya di Mekah. Tamam? Di Mekah ini. Sangat keras ini, ya kawan. Maka Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin membagikan harta saya." Dalam keadaan ketika itu, ya kawan, dia hanya punya satu orang putri saja. Bintun Wahidah. Kalau ada orang mati hanya meninggalkan seorang putri, dapat jatah berapa ini? Enggak. Waduh, belum sinau. Nah, ini negara dia. Ada orang mati punya harta, hanya meninggalkan ahli waris satu orang putri saja, anak semata wayang. Ini kalau orang ya. Dapat berapa dia? Siapa yang pernah punya warisan ya? Pernah? Allah, siapa yang tahu? Gak tahu orang Malaysia tentang warisan dia. Hendak? Dapat setengah ya, Pak. Tamam? Kalau hanya meninggalkan satu putri saja, maka dia mendapatkan setengah dari harta ayahnya. Pertanyaannya, apa usi bin nisfi? Apakah saya boleh berwasiat separuh harta saya? Wasiat artinya separuh hartanya diperuntukkan untuk selain ahli waris. Faqala la. Dia mengatakan tidak boleh. Faqultu, saya tanya lagi, ats-tsuluts, bagaimana kalau sepertiga harta saya? Sepertiga. Fasakat. Maka beliau diam. Fakana ats-tsuluts ba'dahu ja'iza. Maka kemudian sepertiga setelah itu boleh. Diperbolehkan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ikhwan, beliau mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Boleh sepertiga dan itu sudah banyak. Kata Rasulullah SAW setelah itu, engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan agnia, kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan fakir, miskin, minta-minta ngemis sama orang. Hadha. Ini khanabitina azakumullah. Pembahasannya tentang masalah wasiat. Dari sini menunjukkan ya khana fitina azakumullah, kebolehan seseorang yang hendak mati untuk memberikan wasiat. Ya juz dengan nas di sini. Kemudian wasiatnya di khana fitina azakumullah itu harus diperuntukkan kepada selain ahli waris. Adapun wasiat untuk ahli waris itu wasiat yang batil. Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing ahli waris haknya sendiri-sendiri, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Begitu. Sehingga kalau ada orang mau mati, dia punya apa banyak? Dia punya 5 orang anak, punya istri, punya bapak, punya ibu. Anak-anaknya udah kaya-kaya. Kecuali yang bungsu. Yang bungsu ini kiri. Belum mapan kehidupannya. Karena kasihan melihat putranya yang terakhir itu fakir. Aku jadi bikin wasiat. Saya mewasiatkan kepada ahli waris saya. Supaya seperti harta saya. Wasiat diberikan kepada anak bungsu saya. Apa hukumnya ini? Hukumnya batil, wasiat yang batil, sebab wasiat tadi itu diperuntukkan untuk ahli waris, anaknya sendiri. Apa? Tidak boleh. Diperbolehkan apabila wasiatnya itu diperuntukkan untuk selain ahli waris, walaupun kerabat dia sendiri. Paham? Misalkan, dia mati punya anak 5, sudah mapan semuanya ini. Dia punya cucu. Tamam, anak laki-laki dari anak dia, cucu laki-lakinya. Cucunya ini miskin, fakir dia itu. Di mahat terus dia orangnya. Enggak pernah kemana-mana, mondok terus ini. Akhirnya sang kakek satu ini melihat cucunya kasihan. Dia juga sadar, Masya Allah cucunya ini belajar agama. Serius dia ini. Kurang begitu perhatian dengan yang satu itu. Artinya kayak gitu, pikir dia. Bikin wasiat dia. Saya wasiatkan kepada ahli waris, kalau saya mati nanti, sepertiga harta saya diperuntukkan untuk cucu saya yang bernama Fulan bin Fulan. Apa hukumnya? Loh, kok diam aja? Apa hukumnya ini? Boleh? Apa enggak boleh? Boleh. Cucu dewe. Cucu dewe. Lho kenapa kok bakal ahli waris? Cucu. Lho iya. Ya apa ya? Enda. Boleh. Lho kenapa kok boleh? Lho ahli waris kok apa iya. Bapak ini mas, yang bapak yang mana maksudnya? Sang mayitnya atau bapaknya orang tadi? Anaknya sang mayit. Aywa, Allah ibarat. Bapak itu apa maksudnya? Gak paham ya. Tayyip. Diperbolehkannya ikhwan sebab cucu tadi itu dalam keadaannya seperti ini bukan termasuk ahli waris. Sebab dia gugur dengan anak orang tadi. Anaknya sang mayit tadi. Tamam? Kalau ada anak, cucu gugur. Apa? Karena gugur, maka dia bisa dan bisa diberi wasiat. Maka disahkan wasiatnya. Harus ditunaikan. Sebelum pembagian warisan. Dikasihkan terlebih dahulu seperti harta untuk cucu tadi. Ada ya cucu diperbolehkan. Kemudian, pembahasannya berikutnya, khonafitin asyikumullah ialah, wasiat itu diperbolehkan maksimal sepertiga harta. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Bisa dipahami? Aywa. Tadi itu, kalau dia wasiatnya sepertiga harta, boleh. Tetapi kalau wasiatnya itu ialah saya wasiatkan kepada ahli waris saya supaya seperdua harta saya diberikan kepada fulan bin fulan. Ini wasiatnya batil. Kenapa ya Pak? Sebab melebihi batas maksimal yaitu sepertiga. Jadi Pak, mana yang lebih banyak? Sepertiga atau sepertiga? Sepertiga yang lebih banyak sehingga tidak boleh. Ayo, hadha. Ayo, hadha mafhumun insyaAllah. Dan ingat wasiat itu ditunaikan sebelum pembagian harta warisan. Sehingga urutannya ikhwan, kalau ada yang mati, yang punya harta, yang pertama kali itu ialah diuruskan jenazahnya. Tetek bengek jenazahnya diurusi. Kafannya, pemandiannya, pensolatannya, penguburannya. Sudah selesai. Yang kedua, diurusi utang-piutangnya. Ini utang, punya utang apa? Selesaikan utang-piutangnya. Dari harta tadi. Selesai utang-piutangnya, wasiatnya apa saja? Dilihat. Begitu. Ada diberikan wasiatnya. Sisanya baru dibagi untuk ahli waris. Paham? Sehingga kalau orang tadi itu ternyata misalkan punya harta warisan sampai 1 miliar. Masya Allah. Kepengurusan jenazahnya 10 juta. Dikurangi. Utangnya ternyata banyak. Utangnya sampai 900 juta. Wah, ya sudah. Diberikan berarti. Wasiatnya sepertiga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dikasihkan. Sisanya ternyata cuma 20 juta saja. Ya sudah. Harta itu yang kemudian dibagi untuk ahli warisnya. Tadi pahami? Nah, ada wabah insya Allah. Nah, masya Allah. Warrabi'ah. Perkara yang keempat ialah. Ini syaribtul khamra. Saya dulu pernah minum khamr. Ma qaumin minal ansar. Bersama dengan suatu kaum dari kalangan ansar. Yakni minum khamr, minum minuman keras. Sebelum turun ayat pelarangan. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin. Maka salah seorang di kalangan mereka, di kalangan Ansor tadi, ada yang memukul hidung saya dengan jenggotnya unta. Lahyu jamal, ya ini rambut yang ada di kepalanya unta. Dipukulkan begitu, hidungnya. Tamam? Menunjukkan apa? Menunjukkan dia masih sadar. Tidak, apa namanya? Fly. Masih sadar, buktinya apa? Ngerti ada orang yang memukul dia. Dia tahu yang dipukul ialah hidungnya, dia tahu alat pukulnya ialah rambutnya unta. Ngerti dia, masih sadar maksudnya. Fataitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang masalah ini. Fa anzalallahu azza wa jalla tahrim al-khamri, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat pengharaman khamr. Ada huwa. Baik ya, Pak. Untuk masalah khamr, ini di awal-awal Islam itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Diperbolehkan. Sehingga di awal-awal Islam, khanafitina azakumullah, ada beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in yang sempat minum khamr. Di antaranya, sahabat ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya pula ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini mau siap-siap menikah. Menikah dengan siapa? Hah? Iya, enggak kira dia udah nikah. Bosok gak ngerti, Rek. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan siapa? Wah, Allah astagfirullah. Jangan tanyakan yang film-film ini. Enak. Aiyah, jangan Fatimah. Fatimah putrinya siapa? Aiyah, jangan Fatimah. Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aiyah, nama ya. Siap-siap ya. Sedang persiapkan acara pernikahannya. Ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memiliki dua anak unta yang masih usia remaja pertumbuhan dari hasil badar. Ditambatkan di sebelah rumah salah seorang sahabat Ansor. Ali sedang mencari makanan untuk untanya. Begitu dia datang ke tempat sahabat Ansor tadi itu, dia melihat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu sedang fly. Minum khamr ketika itu. Di awal Islam. Sampai merah matanya itu. Nah. Bersama dengan sebagian sahabat yang lainnya. Ada biduan ditanya yang mengiringi minum khamrnya itu. Atau di awal Islam ya, Pak? Di awal-awal Islam. Hah? Begitu melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan langsung merah matanya, ngamuk-ngamuk, ngambil pedangnya, loncat, langsung ditikam perut unta dua tadi. Langsung kret, kret. Uwe, mati. Nangis salib-salibnya ini. Hah? Langsung ya Allah. Punya dua unta. Dipersiapkan untuk acara pernikahan. Qadarullah wa masyafa'al. Disikat. Sama pamannya. Allah. Lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Hamzah ini. Unta saya. Hah? Ditika mati. Di mana dia? Di situ di rumahnya sahabat Ansor. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana dalam rangka untuk menasihati Hamzah. Sampai di pintu, Hamzah masih merah itu mukanya, matanya masih merah itu. Ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung dilihat dari atas sampai bawah. Setengah sadar sudah, enggak sadar sama sekali sudah, flash sudah. Dia mengatakan ketika itu, apa kamu itu? Kamu itu budak-budak bapak saya. Begitu. Melihat seperti itu, Rasul enggak jadi ngomong. Mundur, pelan-pelan. Teratur, mundur. Pergi Rasul. Abiat. Ada. Awalnya boleh. Setelah itu, turun ayat yang menjelaskan tentang permasalahan yang berikut. Dijelaskan bahwasannya pada khamr itu ada dosa, ismun kabir, dan juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Turun ayat yang menunjukkan supaya berhenti, tapi belum penegasan. Ya, ada manfaatnya. Artinya yang masih minum masih boleh. Tetapi afdal ditinggalkan. Dikarenakan besar mafsadahnya. Dan kemudian setelah itu turun ayat yang dengan tegas menunjukkan keharamannya khamr. innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, perjudian, al azlam, itu najis dari perbuatannya syaitan, maka jauhilah dia. Maka dengan turunnya ini khanafitina azabumullah, turunlah ayat tentang keharaman khamr. Maka seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang pernah minum khamr ketika itu langsung menumpahkan bejana-bejana yang berisikan khamr. Tamam? Kendi-kendi, jirigen-jirigen, tempat-tempat khamr itu langsung dituang keluar rumah. Mereka yang sedang mabuk langsung menghentikan minuman-minumannya dan langsung membanting gelasnya. Langsung itu ya. Sampai digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika turun ayat pengharaman khamr, digambarkan sama beliau radhiyallahu ta'ala anhu, itu gang-gang kota Madinah sampai banjir khamr. Sampai banjir khamr. Kenapa ya Pak? Sebab langsung itu. Kendi-kendi yang besar-besar yang isinya khamr itu, dalam bentuk nabi dan yang lain-lainnya, langsung dituang. Gang-gang jalan. Wah, kalau semuanya satu rumah punya drum-drum khamr persediaan dituang semua, ya banjir. Ya punya banjirnya gak sampai menenggelamkan rumah. Bayangan banjirnya itu ya betul-betul sampai menggenang itu airnya itu. Air khamrnya itu. Luar biasa. Sehingga semenjak turunnya ayat itu, ikhwan fillah azakumullah, semua yang merupakan minuman-minuman keras yang diistilahkan secara syar'i disebut dengan khamr, adapun sekarang ini dalam bentuk nama-nama yang lainnya, itu menjadi haram sampai yaumul qiyamah, tidak diperbolehkan lagi. Dan ketika itu, ikhwan fillah azakumullah, ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ikhwanuna, teman-teman kita yang dahulu, yang telah mati sebelum turunnya ayat khamr ini, bagaimana? Dalam keadaan di perut-perut mereka itu ada khamrnya. Maka Allah Taala menurunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh, yang berihsan, itu tidak ada dosanya dari apa yang mereka makan. Naam. Al-Maidah ya. Tama-tama. Hada. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Ini kayaknya kepingin dijawab pertanyaannya. Ya sudah. Allah. Apakah zakat fitrah boleh berupa uang? Baik. Khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Wassahih. Wassahih khanafitina azakumullah tentang masalah zakat fitrah. Tidak diperbolehkan mengeluarkan dalam bentuk mata uang. Sebab di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya mata uang telah ada. Dinar atau dirham. Dalam keadaan para sahabat ketika itu butuh uang untuk keperluan-keperluan mereka yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hadis-hadis yang berbicara tentang masalah zakat fitrah tidak menunjukkan mereka kepada uang, namun membimbing mereka untuk mengeluarkan dalam bentuk makanan. Hadza was sahih war rajih. Sehingga la yujzi, tidak cukup. Ini madhabnya Imam Ahmad wa Syafi'i dan yang lainnya. Bagaimana dengan beras? Ini pendapat jumhurul ulama menyatakan zakat fitrah diperbolehkan dalam bentuk makanan-makanan pokok masing-masing negara yang ada. Berhujjah dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dan kami ketika itu mengeluarkannya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk satu sok tamar kurma dan satu sok syair, satu sok tu'am, dan makanan kita ketika itu ialah syair dan tamar, menunjukkan bahwasanya diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras untuk orang Indonesia, dan ini pendapat jumhur ulama. Apa ini maksud dengan setan dibelenggu? Pada bulan Ramadan, tetapi masih banyak orang-orang yang tergoda sehingga tidak puasa. Yang dimaksud ialah sesuai dengan riwayat yang lainnya, asyayatin ialah al-maradah, setan-setan pembangkang, pentolan-pentolan saja. Adapun yang lainnya tidak dibelenggu. Itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dan demikian para ulama kita menafsirkannya. Sehingga masih banyak setan-setan kerucu-kerucu yang lainnya yang masih menggoda Bani Adam. Dan yang tergoda ini orang-orang yang kerucu juga, yang abang-abangan juga. Islamnya itu Islam KTP aja, sehingga tidak puasa dia. Allahul Musta'an. Didapati di sebuah masjid, dilaksanakan salat tarawih 8 rakaat dengan tiap-tiap 4 rakaat salam. Apakah salat tarawih seperti ini sesuai sunnah? Dan apakah boleh ikut salat tarawih di masjid ini? Naam, diperbolehkannya ya Pak. Dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Muslim, ketika ditanya sama Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu tentang salatnya Rasulullah di bulan Ramadan, dijawab sama Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahi, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat dan 3 rakaat. 4, 4, 3 ini jaiz diperbolehkan dan diperbolehkan dengan kaifiat seperti itu. Dan boleh pula salat di masjid yang menggunakan kaifiat seperti itu. Dan yang afdal ialah 2 rakaat dengan dalil salatul lail matna matna, salat malam itu 2 2 dengan 2 2 2 2 2 5 kali dan witir 1 kali. Semuanya boleh ya ikhwan. Tamam, semuanya diperbolehkan. Yang penting ada nas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah harus mengangkat tangan pada setiap takbir zawaid, takbir-takbir tambahan pada salat Id? Dan apakah ada bacaan doa pada tiap-tiap takbir tersebut? Adapun angkat tangannya ikhwan, tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Yang ada ialah Atsar bin Umar radhiyallahu taala anhuma, itu pun diriwayatkan oleh sebagian para ulama. Sehingga wa khairul hadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir-takbir tambahan. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Tamam? Sehingga cukup dengan tangan begini dia mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar dengan tanpa angkat tangan. Hadza. Kemudian bacaan doa khusus untuk tiap-tiap takbir atau di antara takbir tadi. Ini juga demikian, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Yang ada ialah atsarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menganjurkan untuk bertahmid, bersalawat dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan atsar ini, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berfatwa. Juga Lajnah Daimah berfatwa demikian. Di sela-sela, di antara takbir yang ada itu, memuji Allah, bertahmid dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Namun, khanafitina azakumullah, pada sanad atsar tersebut ada kelemahannya. Fi dha'fun ya khan. Ternyata ada kelemahan, sehingga dikarenakan dhaifnya atsar seperti ini, maka yang benar ialah qaul jumhurul ulama tidak membaca apa-apa di antara takbir-takbir yang ada. Wallahu taala alam bisawab. Tanggal berapa Ramadan awal penyerahan zakat fitrah dan tanggal berapa batas akhirnya? Baik, untuk awalnya khonafitina asakumullah, pendapat yang sahih, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya diserahkan 1 hari, 2 hari sebelum Id. Tamam? Juga berhujjah dengan atsar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tentang masalah ini. Adapun batas akhirnya ialah sebelum salat Id. Tamam? Sebelum salat Id. Ini dengan nas hadis tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah uang yang kita simpan untuk satu haul, satu tahun, apabila mencapai nisab wajib untuk zakat? Na'am, ala sahih. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama, uang yang tersimpan dan mencapai satu haul setahun dan mencapai nisab, nisabnya perak, ala sahih pula, nisabnya perak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan dikeluarkan 2,5% dari yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Setelah salat witir, apakah boleh melakukan salat sunnah lagi? Nah, diperbolehkan 2 rakaat setelah itu. Dengan hadis Sauban. Hadis Sauban ya, Pak. Ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang masalah ini. 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan yang kedua membaca Al-Kafirun. Itu kalau saya enggak salah ingat. Hadisnya Sauban dengan sanad yang hasan, sehingga diperbolehkan salat 2 rakaat setelah selesai qiyamul lail. Dengan nas hadis tadi, wallahu taala alam bissawab. Seseorang memiliki rumah, perabotan, dan kendaraan. Masya Allah. Namun, kehidupan sehari-harinya pas-pasan. Bahkan hutang-hutangnya belum terlunasi. Hingga tiba akhir Ramadan. Apakah orang seperti ini termasuk golongan miskin? Yang terlepas dari kewajiban zakat fitrah. Miskin kok punya kendaraan itu. Allah musta'an, Allah musta'an. Disebutkan oleh para ulama, adalah sahih, pendapat yang sahih tentang masalah ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini pendapatnya Syafi'iyah, wa Ahmad dan yang lainnya, yang saya ingat ya, ikhwan. Ialah, batas orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah ialah kalau dia memiliki makanan satu hari, id, hari dan malamnya, untuk dia dan keluarganya. Dia butuh, dia mampu itu. Artinya dia punya persediaan makanan satu hari, hari id, dia mampu. Maka dia, kalau memiliki kelebihannya, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Aywa. Itu yang disebutkan para ulama. Tamam? Aywa. Hada wa sahih. Hada wa sahih, ya Pak. Ada pendapatnya Ibn Hazm. Lain lagi. Kalau Ibn Hazm mengatakan, la. Itu selain yang kebutuhan primernya dia. Rumah, tidak dihitung. Perabotan, tidak dihitung. Hah? Tidak dihitung semuanya. Itu semuanya sudah, kalau dia memiliki lebih, baru kemudian dikeluarkan zakat fitrahnya. Ala kulli hal, baik pendapat yang pertama ataupun yang kedua, keadaan kamu ini tidak masuk dalam kategori orang miskin yang tidak terkena wajib zakat fitrah. Artinya apa? Wajib zakat fitrah yang ini. Kendaraannya ono. Allahu musta'an. Paham? Adapun orang yang la syai'a lahu, yang tidak punya apa-apa, maka kesepakatan para ulama tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu a'lam. Pada saat ini banyak tersebar MP3 yang isinya tentang terdengarnya siksa kubur orang menjerit pada kasus pengeboran bumi di Siberia dan pengeboran laut di Segitiga Bermuda. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Masya Allah. Gitu ya. Kubur di laut. Masya Allah, Masya Allah. Agar Allah musta'an. Baik, Evan, pandangan Islam tentang masalah ini ialah pekerjaan orang-orang yang tidak punya kerjaan. Tamam? Yang namanya azab kubur itu alamnya beda dengan alam dunia. Azab kubur itu alam barzah. Paham? Alam barzah. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan siksa kubur dari kalangan manusia dan jin dengan nas hadisnya Rasulullah SAW. Itu hadir ketika kaum muslim mengantarkan jenazah seseorang yang mati. Sampai di kuburan, selesai dikuburkan. Sang mayit itu masih bisa mendengarkan suara bunyi sandal orang yang mengantarkannya. Apa? Kemudian datang malaikat menanyai dia. Kalau orang ini tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka dia akan dipukul dengan godam besar. Yang kalau seandainya dipukulkan di gunung Uhud, hancur gunung itu. Dipukul kepada dia, dan dia menjerit dengan sejadi-jadinya. Katanya Rasulullah SAW, yasma'uhu kullu syai' illa thaqalan. Ceritan dia itu didengarkan oleh semua orang. Semua orang. Segala sesuatu, kecuali manusia dan jin. tidak bisa mendengarnya. Artinya apa? Ayam bisa mendengar. Kebo bisa mendengar. Sapi bisa. Semut-semut, serangga bisa. Manusia dan jin tidak bisa. Dengan nas hadis ini. Paham? Hei, ini kerjaan aja orang-orang yang punya kerjaan saja ini. Tamam? Allahul musta'an. Terus dari mana kemudian dia tahu ini dalam apa sisa kubur? Hah? Perkara gaib. Ada rajman bil gaib. Dari mana dia tahu? Allahul musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Adapun takaran zakat fitrah ya ikhwan, jelas dari hadis Ibnu Umar wa Abu Sa'id, zakat fitrah itu ukurannya satu sok itu ialah 4 mud. 4 mud itu ialah 1 mud itu sepenuh 2 tangan ini. Ngeruk yang penuh, luber begitu, taruh. 4 kali. Dan kamu timbang, ketemunya berapa kilo? Ya itu kamu keluarkan zakat fitrah kamu. Tamam? Aywa. Wallahu a'lam. Yakin insyaallah. Yang lainnya enggak usah. Tabiakhon yakilawna insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.